Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita menuntut ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan terakhir dan kita akan selesaikan materi yang masih ada. Ya. Kita akan selesaikan. Kemarin terakhir kita membahas mengenai waqaf. Ya, mengenai waqaf, tata cara berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Dan aslul waqaf, ya. Ketika kita wakaf harus diapakan huruf terakhirnya? Diapakan? Disukunkan. Aslul waqfi as-sukun. Al-aslu fil waqfi as-sukun. Ya. Jadi pada dasarnya, ya, ketika kita wakaf itu harus harokat terakhir itu harus disukunkan. Karena orang Arab itu tidak pernah, ya, orang Arab ketika berbicara, ya, berhenti itu tidak pernah di harokatkan hidup fathah atau kasroh ilaina ilai, ya, misalkan fil ardi itu tidak, tapi fil al fil bait, bukan fil baiti, tidak, tetapi disukunkan itu pada dasarnya. Tetapi di sana ada dua cara ketika kita wakaf, ada dua cara yang lain selain apa sukun, selain sukun ada dua cara lagi ketika kita waqaf itu tidak harus disukunkan. Nah, dua cara tersebut adalah di sini ada tiga. Di sini mungkin tidak ada penjelasan tapi nanti ada apa nama bagiannya. Baik. Ada dua cara, ya, yang itu cara tersebut adalah raum dan ismam. Raum dan al ismam. Raum dan al-ismam ini merupakan dua cara, ya, mengenai tata cara kita waqaf pada akhir kata. Ya, tidak harus sukun. Nah, bagaimana cara kita mengucapkan raum ini? Baik. Raum, apa itu raum? Nah, raum itu al-ityanu bi ba'dil harakat, yaitu kita ketika membaca itu kita membaca sedikit harokatnya, sebagian harokat. Kita membaca sebagian harokat yasma'uhul qarib al-munsib. Artinya ketika kita mengucapkan harokat tersebut, membaca harokat tersebut, yang orang yang dekat dengan kita itu mendengar. Dengan syarat orang tersebut diam, tidak berbicara. Wa la yasma'uhul ba'id. Ya. Akan tetapi orang yang jauh dengan kita itu tidak mendengar kalau itu kita membaca harokat. Orang yang jauh dengan kita itu dengarnya ya sukun, tetapi sebenarnya kita membacanya dengan raum. Itu membaca sebagian harokat, ya, dan ini hanya terjadi dan ini hanya berlaku untuk huruf terakhir yang harokatnya fathah, yang harokatnya dhammah atau kasroh. Ya, harokat akhirnya seratnya apa? Dhammah atau kasroh. Dan itu harokatnya harus di huruf terakhir, bukan di sebelum terakhir. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya kan? Dhammah terakhir, dhammah. Kalau kita kembali kepada waqaf biasa diapakan? Disukunkan nasta'in, ya toh? Disukunkan biasa. Tetapi kalau kita membaca dengan raum, yaitu kita menghadirkan sebagian harokat, maka dhammahnya dibaca tapi setengah. Contohnya nasta'in, nasta'inu nu, tapi setengah saja. Nas bukan nasta'inu, bukan, tapi nasta'inu. Kalau orang yang dekat dengan kita sadar kalau itu dhamma. Tapi orang yang jauh yang bacanya apa itu? Sukun. Paham? Ini raum dan ini hanya ada pada apa? Harokat terakhirnya hanya fathah, dhamma atau kasrah. Jadi tadi raum itu membaca sebagian apa namanya sebagian harokat, tapi tidak sempurna harokat yang dibaca. Yaitu orang dekat dengan kita itu mendengar, ya, yasma'ul qaribul munsit. Maksudnya apa? Orang yang dekat dengan kita itu mendengar dan disyaratkan dia tidak apa, mendengar pun dia kalau dia diam, kalau dia berbicara dia tidak akan mendengar. Baik, itu mengenai raum. Itu cara yang pertama. Syaratnya adalah harokat terakhir harus dhamma atau kasrah. Ya. Contoh yang lain, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, ya kan? Harus sukun. Harokat terakhir kasrah. Bisa pakai raum, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Yang kedua dengan cara ismam. Ismam. Ismam itu dhammu syafataini, kita memoncongkan dua bibir kita. Ya. Tapi tanpa suara. Ya. Orang yang melihat itu tahu kalau itu dimoncongkan, tapi orang yang enggak lihat enggak tahu kalau itu dimoncongkan. Biasanya ismam itu hanya pada satu kata, apa? La ta'man, la ta'manna, la ta'manna. Itu ismam, la ta'manna. Jadi kita mengucapkan dhamma seperti kita mengucapkan dhamma, tetapi tak ada suaranya. Maksudnya la ta'manna, la ta'manuna. Tetapi yang nu itu tidak dibaca. Itu kalau yang biasanya ismam pada yang terakhir. Tapi ismam juga berlaku di ini waqaf. Ya, berlaku di waqaf. Jadi seperti itu, ismam itu hanya memoncongkan tetapi tanpa suara. Nah, ismam, ya, ismam itu berlaku di semua mad alif lis sukun. Ya. Baik itu harokatnya 2, 4 atau 6, tetapi disyaratkan harokat terakhir itu harus dhamma saja. Harokat terakhir harus dhamma. Adapun kasrah fathah tidak berlaku ismam di waqaf. Ingat, di waqaf. Misalkan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimoncongkan terakhir tapi enggak usah di apa? Diucapkan nasta'in. Dimoncongkan akhirnya. Itu namanya ismam. Dan ismam tidak berlaku untuk yang pertama jika hurufnya harf ismam dan raum tidak berlaku pada huruf terakhir yang harokatnya fathah, itu tidak berlaku. Karena kalau raum hanya berlaku untuk apa? Dhamma dan kasrah. Ataupun ismam hanya untuk harokat dhamma. Kemudian yang kedua, tidak berlaku untuk mim, huruf mim. Jika huruf terakhir itu adalah huruf mim jamak. Mim jamak. Misalkan alaikum, itu tidak berlaku untuk ismam. Alaikumu misalkan, alaikumul kital, itu kan harokatnya ini. Kita berlaku pada alaikum, itu tidak berlaku hukum raum dan ismam. Tidak boleh kalau hukumnya mim atau huruf terakhirnya mim. Kemudian yang ketiga, tidak berlaku pada huruf terakhirnya jika huruf terakhir tersebut adalah huruf ta'mar putoh. Karena ta'mar putoh harus diubahkan, diubah menjadi huruf ha. Tidak berlaku untuk huruf ini. Atau tidak berlaku juga pada hak domir. Hak domir hu. Itu juga tidak berlaku raum dan ismam. Nah. Kemudian ya, itu merupakan apa namanya raum dan ismam pada waqaf. Ya, pada waqaf. Jadi tidak selalu waqaf itu harus dengan sukun, boleh dengan raum dan ismam, tetapi juga harus ada latihan. Harus ada latihan terus menerus untuk raum dan ismam. Seperti tadi nasta'in. Nasta'in. nasta'in. Nah itu. Adapun raum dan ismam, ya, yang khusus hanya ada satu kata saja selain waqaf ya, agar dalam kata tadi seperti yang saya sebutkan, salat. La ta'man, la ta'manna. Biasanya la ta'manna itu ada tanda apanya? Ya, daiman ya, apa-apa bukan itu namanya. La ta'manna ada tanda kotaknya itu. Nah itu bisa dibaca dengan dua cara, entah raum maupun ismam. Jadi bacanya bisa la, kalau raum bacanya artinya apa tadi? Artinya dibaca sebagian harokat. Jadi bacanya bisa la ta'manna, la ta'manuna, la ta'manna, la ta'manu. Nah tapi yang nu itu dibaca setengah saja. Atau yang kedua dengan ismam, dengan dimoncongkan tetapi hanya gerakannya saja. Kalau imam misalkan baca la ta'manna yang enggak kelihatan yang makmumnya enggak akan kelihatan, tetapi ismam itu bisa dilihat dengan melihatnya. Nah, dia hanya memoncongkan tetapi tidak bersuara. La ta'manna. Monggo coba. La ta'manna. La ta'manna. Tinggal kemarin mengenai waqaf, mengenai waqaf. Baik, kemudian kita akan membahas apa yang ada di buku, hukum-hukum ayat-ayat ghoriba, ya, atau ayat-ayat khusus yang ada pada kaidah tajwid al-kalimatul makhsusah bi ahkam, ya. Ayat-ayat yang tidak biasa, yang tidak biasa. Baik, yang pertama adalah mengenai sod dan sin. Biasanya dalam huruf Al-Quran ada sebagian huruf yang apa? Yang ada sin di atasnya atau ada sod di atasnya. Ya, ini maksudnya apa? Jadi riwayat hafiz, riwayat hafiz itu kadang boleh dibaca sin atau dibaca sod. Ya. Jadi makanya ditulis sin ataupun sod. Seperti yang ada di contoh itu, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kalau riwayat hafiz, ya, kalau hafiz ya, la yaqra'u ma hafsun illa bisin. Ini dibaca dengan huruf sin. Dengan huruf sin, walaupun pada dasarnya itu adalah huruf sad, tetapi ada huruf sin di atasnya. Jadi wallahu yaqbidu wa yabsutu. Bukan su tapi su biasa. Makanya ada huruf sin di ya, Al-Baqarah ayat 245. Ya, Allahu yaqbidu wa yabsutu, nanti bisa dicek. Kemudian begitu pun juga dengan Al-A'raf ayat 69. Wa zadakum fil khalqi bastah. Bas pakai huruf sin. Bas. Bas. Bas. Bastah. Bastah, bukan bastah ya, karena ini dibaca dengan huruf sin, ya, dibaca dengan huruf sin. Jadi ini yang dipilih dua apa namanya, dua ayat yang riwayat hafiz itu dibaca dengan huruf sin. Adapun dalam Quran surat At-Tur, amhumul musayyitirun dibaca sin ataupun sad, boleh dua. Amhumul musayyirun atau amhumul musayyirun, ini boleh dua. Ini boleh dibaca dengan dua. Makanya jika kita lihat ya, tanda sin ada di bawah. Berbeda dengan yang tadi. Ada di atas. Ya, kalau ada, jadi gampang ingatnya. Kalau sin di atas berarti yang dianjurkan itu untuk membaca dengan huruf sin. Riwayat hafiz. Adapun jika sinnya di bawah, itu menunjukkan bahwasanya boleh dengan dua. Sod boleh, sin juga boleh. Jadi ini hanya perbedaan riwayat saja. Nanti kalau riwayat lain mungkin beda lagi. Ya. Adapun ini soal ghasyiyah ya. Lasta 'alaihim bi musaitir itu hanya dengan huruf sad karena tidak ada tanda sinnya di situ. Baik, jadi paham ya? Ini mengenai pembacaan huruf sin. Kemudian yang kedua, karena ini ayat-ayat yang ghalibah artinya memang gampang saja ya. Dan tidak ada hukum khusus, maksudnya tidak ada kaidah khususnya, memang hanya khusus untuk kata-kata ini saja. Kemudian yang kedua adalah imalah. Apa? Imalah. Imalah itu apa? Jadi itu merupakan imalah itu merupakan sifat antara kasrah dan fathah. A, I, jadinya E, majid, re. Khusus dalam satu kata ini. Jadi tidak ada dalam riwayat hafiz itu E selain kata bismillahi majid, re, re. Tipis re-nya, ro-nya juga ro tipis ini, bukan ro tebal, bukan re, tapi re. Bismillahi majid, reha. Imalah namanya imalah, imalah itu miring, mail itu condong, mailun. Makanya harta dinamakan apa bahasa Arabnya? Malun. Kenapa? Manusia banyak yang condong ke harta. Malun. Selanjutnya mengenai ini di sini ada irgham ma'na. Ya seperti yang kita sampaikan di idgham apa ini namanya? Idgham mu taja nisai. Satu makhraj beda sih sifat. Irgham ma'na diidghamkan. Bah ketemu huruf mim. Jadi diidghamkan. Jadi ini tidak ada masalah. Sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah ini raum dan ismam. Nah ini sudah kita bahas tadi ya. Laja manna boleh dibaca dengan dua cara. Ini tadi dengan raum harakat dhammah nun dibaca tidak sempurna atau dalam kata lain setengah dhammah. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna nu, tapi setengah saja enggak usah jelas, bukan la ta'manna bukan, tapi la ta'manna, la ta'manna atau ismam la ta'manna, la ta'manna. Jika misalkan ada satu restoran kalau la ta'manna lo sudah lihat ini langsung dilihatin gimana bentuknya. Memang latak mana itu misalkan dilihat ya, karena latak mana tadi itu di Google Mubusir akan tahu orang yang lihat, sedangkan orang yang dengar enggak akan tahu kalau itu isma. Baik, selanjutnya adalah nah ini fussilat, namanya tashil. Maksudnya apa ini? Nah tashil adalah huruf hamzah, ada dua hamzah di situ, yang pertama itu dibaca jelas sedangkan yang kedua itu dibaca dengan samar, yaitu adalah hamzah dan alif. Jadi bacanya bukan, kalau dibaca biasa gimana? A'a jami itu baca biasa, tetapi dibaca dengan tashil itu hamzah yang kedua itu disamarkan. Jadi bacanya seperti ini. A'jamiyu. Monggo. A'jamiyu. A'jamiyu, A'jamiyu, A'jamiyu, A'jamiyu, latihan juga harus terapi ya, musyafah ala Syekh Mutqin ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai ini bi'sal ismu kada bi'sal ismul fusuq ba'dal iman dalam Quran surat apa? Al-Hujurat ya. Yaitu memindahkan harakat hamzah dalam kata al-ismu ya pada huruf sebelumnya menjadi bi salismu, bi salismu. apabila seorang tidak mulai bacaan dengan al-ismu, maka dia membacanya dengan al-ismu, bukan lismu. Ini adalah tidak ikhtibari dalam rangka menguji murid dan tidak boleh secara ikhtiari kesengajaan. Baik, jadi khusus kata ini, walaupun tulisannya dengan bi-sal-ismu, tetapi bacanya dengan gimana? Bi-sal-ismu. Bi-sal-ismu. Bi-sal-ismu. Bi-sal-ismu. Bi-sal-ismu. Baik, ini mengenai apa? Kata sal ini saja, selain kata lain tidak ada. Jadi memang namanya ayat-ayat ghoribah, ayat-ayat yang asing hukum khusus. Selanjutnya adalah mengenai ini fihi muhalana, sudah kita sampaikan dulu mengenai pada bab apa ini? Mad sila sughra. Yang ini pada dasarnya tidak apa? Tidak memenuhi syarat sila. Mad sila kenapa syaratnya? Syarat mad sila adalah dia di antara dua huruf yang berharokat hidup. Entah itu fathah kasrah atau dhom. Dhamma. Tetapi sebelum ha ada huruf apa? Ya sukun. Ini tidak sebenarnya tidak terus bersyaratkan untuk dibaca dengan mad. Tapi khusus untuk fihi muhana. Ya fihi muhana. Ini harus dibaca dengan mad. Dua ha harokat. Wa yakhlud fihi muhana. Ya seperti itu. Jadi bisa dicek ayat Al-Furqan surah Al-Furqan ayat yang ke-69. Ini hukum khusus ya, jadi tidak semuanya. Selanjutnya adalah mengenai sakta. Sakta sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sakta itu apa? Berhenti sejenak dengan niatan untuk melanjutkan bacaan tanpa mengambil nafas. Seringnya ada empat saja dalam Al-Quran menurut riwayat Hafiz. Ya, jadi Al-Kahfi yang pertama ya. Iwaja qayyima. Berhenti dulu. Iwaja qayyima. Bisa contohkan bu? Bisa. Iwaja. Iwaja qayyima. Mimmarqadina hadha. Mimmarqadina hadha. Wa qila man raqo. Wa qila man raqo. Kalla bal rana. Kalla bal rana. Baik, ini mengenai sakta. Mengenai sakta. Jadi sakta tadi jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan harus hanya pada empat kata ini saja, empat ayat ini saja, Al-Kahfi, surat Yasin, kemudian surat Al-Qiyamah dan surat Al-Mutaffifin. Selain itu ada satu lagi sebenarnya yang diperselisihkan, ini surat apa? Al-Haqqah. Dalam surah, dalam ayat ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini ayat sakta. Kemudian bisa dibuka surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Biar kita tahu ayatnya sekalian. Ayat yang ke-54, surat yang ke-30, juz 21. Surat yang ke-30, ayat yang ke-54. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Baik, ayat ini ada tiga dhafin. Kata dhafin ada tiga sama-sama dhafin, yaitu dhafin, dhafin dan dhafa, intinya sama. Kalau dalam mushaf itu tertulis dengan harokat fathah, ya, tertulis dengan harokat fathah. Tetapi dalam riwayat hafiz itu boleh dibaca dengan harokat dhammah, walaupun di situ harokatnya kasir harokat fathah. Jadi biasanya membaca Allahuladzi khalaqakum min du'fin, du', ya, bukan dhu. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Nah, ayat ini boleh, artinya bukan wajib ya, boleh dibaca dengan harokat dhamma, walaupun di ayat tersebut kata ضعفين atau ضعفة itu ditulis dengan harokat fathah. Tetapi harokat fathah lebih didahulukan menurut ayat hafiz. Atau kalau misalkan yang seperti ini, atau ya, tinggal belajar qiraat yang lain. Tetapi syaratnya biasanya untuk belajar qiraat harus hafal dulu Quran. Setelah itu baru riwayat hafiz, riwayat yang lain. Dan itu nggak menyaksikan hafal ya, lancar. Dan biasanya ketika pertama kali ingin mengambil qiraat, ya qiraat hafaz dulu, baru nanti kira-kira yang lain. Baik, selanjutnya mengenai selesai, ini hanya untuk dhafin ayat ini saja ya, selain itu tidak. Selanjutnya yang lain mengenai sifrun, ada sifrul mustajid, bulatan sempurna pada huruf illat alif, wawu dan ya. Ya, ini sebagian contoh saja, tetapi ini biasanya hanya pada mushaf yang cetakan Saudi. Kalau mushaf cetakan Indonesia itu kadang enggak ada yang seperti ini. Yang bundel-bundel itu dihilangkan. Padahal ini kaidahnya ada ya. Jika ada tanda siful mustajid, bulatan sempurna pada huruf illat alif, wawu atau ya yang tidak dibaca. Artinya jika ada kata-kata seperti itu, entah itu alif, wawu atau ya, di atasnya ada bunderan, itu berarti tandanya huruf tersebut tidak usah dibaca. Ya, wa thamuda fama abqa yatlu suhufa, ya, bundar yang sempurna ya. Ini ada bundar yang lain soalnya. Yang bundar yang bundar. Yang seperti angka 5 kalau di sini. Ya, seperti angka 5. Nanti kalau misalkan siapa yang bawa Quran cetakan Saudi, itu bisa dilihat. Nah, kalau cetakan Indonesia belum tentu ada. Nah, coba dibuka surat Al-Bayyinah coba. Yatlu suhufa itu ada tidak? Kalau soal yang ini ya, yang Quran yang Indonesia, Al-Bayyinah, Al-Bayyinah ayat yang kedua. Ada atau tidak yang cetakan Indonesia terlebih? Karena saya mendapat itu tidak ada. Al-Bayyinah, Al-Bayyinah ayat yang kedua. Ada? Tidak ada. Nah ini, kalau tidak ada terkadang itu maka dibaca. Yatslu asufa seperti itu. Padahal itu tidak usah dibaca. Baik itu dalam keadaan wasal maupun pesan wakaf ya. Misalkan ulaika, tidak usah dipangkan ulaika, dikira sukun ya, seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia tidak ada. Baik, selanjutnya adalah mengenai huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong. Ini bulatan yang agak lonjong seperti kata anak kemarin. Ini sama kasusnya. Dibaca ketika waqaf tetapi tidak bisa dibaca ketika wasol. Nah, dibaca ketika wasol. Misalkan wala ana abidum ma abadtum, kata ana itu ada bulatan lonjong seperti ini. Cetakan Indonesia ada mbak? Soal kafirun. Soal kafirun menurut saya. Cetakan mushaf Indonesia itu ada gak langsungnya? Kalau masih alhamdulillah. Ada gak mas? Ada. Nah, kenapa? Karena bundaran langsung ini fungsinya adalah alif tersebut dibaca ketika waqaf saja. Adapun ketika bersambung dengan kan setelahnya tidak dibaca, itu fungsinya. Ya. qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Panjang enggak lo wa waqaf, tapi kalau bersambung dengan kata setelahnya tidak. Fa adalluna sabila wa qalu. Jadi bulatan lonjong. Bedanya bulatan bundar tadi yang bulatan lingkaran sempurna dengan bulatan lonjong adalah kalau bulatan yang lingkaran sempurna itu tidak dibaca bagaimanapun keadaannya, tetapi kalau lonjong itu dibaca ketika waqaf, kalau wasol tidak perlu dibaca. Baik. Dan setiap lafaz ana dalam Al-Qur'an itu mesti pendek. Mesti dibaca pendek. Yang artinya saya, ana yang artinya saya. Adapun yang soal furqan wa ana siya man ana ba ilayya wa ana bu, itu bukan kata ganti saya. Baik. Lafaz salah sila ketika waqaf dibaca dengan dua cara, menetapkan alif atau membuang alif sehingga berubah menjadi lam sukun salasil. Boleh salasila, boleh salasila atau salasil. Itu ketika waqaf dalam surat apa ini? Al-Insan wa salasila. Kemudian surat An-Naml ayat 36, huruf ya kecil atani. Ada ni, itu ada ya setelahnya. Nah, dibaca fathah ketika wasol ataniya. Kalau wasol dibaca ataniya. Tapi kalau ketika waqaf itu boleh dengan dibaca cara. Entah itu ya-nya disukunkan, jadinya gimana? Atani, ataupun ya-nya dihilangkan kemudian nunnya disukunkan. Atan. Jadi seperti ini. Jadi memang ini ayat-ayat khusus, ayat-ayat ghoribah yang mungkin kita sebagian kan kita belum tahu. Kenapa? Kalau membaca enggak sampai sini. Kalau membaca tidak sampai surat ini. Jadi kalau misalkan kita tilawah kemudian menemui juz ini An-Naml 36 misalkan surat ini, jika menemui kata ini tahu ya. Sudah tahu. Nah, kemudian nih yang perlu kita pahami. Yang nomor 13 mengenai apa ini? Mad lazim baik itu yang kalimi mutsaqqal maupun yang kalimi mukhaffaf itu boleh dibaca selain dengan mad, selain dengan hukum mad. Misalkan adzakaraini itu dibaca dengan mad, jadi panjangnya harus berapa? 6 harakat seperti yang kita bahas pada mad lazim. Atau misalkan al-ana atau Allah dan lain sebagainya. Ya. Adzakaraini al-ana Allah, tapi khusus untuk kata-kata ini saja, tidak semua ya. Tidak semua, hanya untuk khusus kata-kata ini saja itu boleh dibaca dengan mad lazim dengan cara yang pertama biasa dengan mad ataupun dengan tashil. Kalau dengan tashil misalkan kita membaca ada kalau ini, kalau mad kan dibaca dengan panjang misalkan ada kalau ini dibaca dengan mad panjang. Adapun kalau misalkan dengan tashil ya tadi misalkan a'jamiyu, berarti dibaca gimana ini? Al-zakaraini, al-zakaraini, karena hamzah ketemu dengan hamzah. Al-zakaraini, atau misalkan al-ana, al-ana, dibaca biasa mad atau dibaca dengan tashil. Al-ana, al-ana, atau Allah dibaca dengan mad ataupun boleh dibaca dengan tashil. Al-ana, al-ana, al, ya ada dua hamzah, jadi hamzah kedua disamarkan. Nah, ini mengenai tashil, jika ada dua hamzah bertemu. Baik, tapi hanya untuk kata-kata ini saja ya. Syaratnya hamzah bertemu dengan hamzah. Ini tashil. Kemudian ini mengenai dengan huruf ra, huruf ra dalam kata firqin. Firqin seperti yang pernah kita bahas ya, pada ra yang boleh dibaca tebal, ra yang dibaca tipis. Fakana kullu firqin boleh dibaca dengan tebal, fakana kullu firq. Asalkan dia sukun. Kalau sukun dia dibaca dengan tebal. Tapi kalau enggak sukun disambung misalkan dengan kata setelahnya, maka dibaca dengan tipis. Fakana kullu firqin kattawdin 'adzim. Kalau bersambung, kalau wasal dibaca dengan tipis. Tapi kalau apa tadi? Waqaf dibaca dengan tebal. Nah, ini merupakan hukum khusus yang ada pada apa namanya? Riwayat hafiz. Dari jalur apa ini? Syafi'iyah. Ada jalur satu lagi, ada beberapa perbedaan mengenai jadi ada dua jalur ya. Kalau riwayat kita sedikit membahas ini. Riwayat hafiz An-Asim ada dua jalur. Syafi'iyah dan Thayyibatun. Nah, yang telah kita bahas ini dari mulai nomor 1 sampai dengan ayat yang nomor 14 itu merupakan jalur Syafi'iyah. Apa perbedaannya dengan jalur Thayyibatun Nashr? Secara umum sama, tapi yang membedakannya ini, yang hukum-hukum ini saja. Yang membedakan contohnya, kalau thoriq Syafi'iyah, jalur Syafi'iyah, firqin itu dibaca dengan ro ataupun dengan tar, dengan tebal ataupun dengan tipis tadi seperti yang saya bahas nomor 14. Tetapi kalau Thayyibatun Nashr itu harus dibaca dengan tebal saja. Dibaca dengan tebal dalam keadaan wasol ya. Dalam keadaan wasol dibaca dengan tebal. Ya. Oh, afwan. Yang firqin kalau misalkan bersambung itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, afwan. Ini salah saya sebelum baca. Ya. Fa kana kullu firqin kattawdil 'adzim, kalau bersambung itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis kalau jalur Syafi'iyah. Tetapi kalau jalur Thayyibatun Nashr ketika bersambung harus dibaca dengan tebal. Fa kana kullu firqin kattawdil 'adzim, itu jalur Thayyibatun Nashr. Kemudian mengenai al-musaytirun yang di surat At-Tur, amhumul musaytirun. Kalau jalur Syafi'iyah itu boleh dibaca dengan dua cara, yang sinnya di bawah tadi. Boleh dibaca dengan sin, boleh dibaca dengan sad. Tetapi kalau jalur Thayyibatun Nashr itu hanya dibaca dengan huruf sin saja. Sad tidak boleh. Ya, jalur Thayyibatun Nashr. Atau misalkan dastah wa yabsutu yang sinnya di atas. Kalau tadi Syafi'iyah gimana? Boleh dibaca sin ataupun diutamakan huruf sin karena sinnya di atas. Tapi kalau jalur Thayyibatun Nashr itu hanya dibaca dengan huruf shad. Huruf shad saja. Atau dha'fin dan dha'fa tadi boleh dibaca dengan harokat dhammah menurut jalur Syafi'iyah. Tetapi kalau jalur Thayyibatun Nashr hanya dibaca dengan huruf dengan harokat fathah saja, tidak boleh di dhammahkan. Ya. Kemudian al-ana tadi yang baru kita bahas, al-dhakaraini dan lain sebagainya. Tadi boleh dibaca dengan mat ya toh, boleh dibaca dengan tashil. Tetapi kalau jalur Thayyibatun Nashr hanya dibaca dengan mat, tidak ada tashil di dalam kata al-ana. Atau la ta'manuna. Tadi boleh dibaca dengan dua cara, apa? Ismam dan raum. Ya, la ta'manuna dibaca dengan sebagian harokat ataupun dimuncungkan itu tadi ismam menurut jalur Syafi'iyah, tetapi menurut jalur Thayyibatun Nashr hanya boleh dibaca dengan ismam. La ta'manna saja, ya. Kemudian huruf ain untuk huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ainun. Kemarin ainun seperti dalam pembagian huruful muqatta'ah itu boleh dimasukkan dalam mat apa? Mat lazim harfi mu mukhaffaf. Ya, ainun dimasukkan ke dalam mat lazim, boleh dimasukkan ke dalam mat apa? Lin, ainun. Itu menurut jalur thayyibatun. Jalur syatibiyah. Tapi jalur thayyibatun nasyar itu hanya dimasukkan ke mat lin saja, bukan termasuk dari mat lazim. Dan itu merupakan sebagian perbedaan dari jalur syatibiyah dan thayyibatun nasyar mengenai hukum-hukum khusus. Adapun hukum apa yang lainnya insyaallah kurang lebih sama karena masih dalam satu riwayat. Oke. Nah, ini mengenai hukum-hukum khusus. Oh, maksudnya. Itu sudah dibahas ya. Oh iya. Sebenarnya ini sudah dibahas ini mengenai yang tadi. Yang saya bahas barusan ini merupakan bab akhir yang kita bahas sebenarnya. Kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nasyr. Baik. Nanti bisa penjelasan mengenai thayyibatun nasyr ada juga terakhir ya. Saya kurang buka tadi. Baik, selanjutnya tadi ini ada satu bab lagi yang belum kita bahas, yaitu nun iwad atau nun wa wasal. Nun iwad ataupun nun wa wasal. Baik. Kaidahnya jika ada dua huruf yang bertemu dan keduanya sama-sama sukun, maka huruf yang pertama itu harus diberi harokat. Ada dua sukun yang bertemu, sukun kena sukun itu enggak bisa. Salah satunya harus diberi harokat. Nah, misalkan tanwin atau nun sukun itu bertemu dengan sukun, maka nun tersebut harus nun sukun tersebut harus diberi apa? Huruf kasrah. Kenapa kok tanwin jika bertemu dengan ini hamzah wasl ada nunnya? Kenapa? Kok ada nun kecil? Karena pada dasarnya tanwin itu apa? Nun, nun sukun yang terucap tetapi tidak tertulis itu tanwin. Nah, kalau tanwin itu adalah nun sukun kan ketemu dengan hamzah wasol yang harakatnya apa? Sukun. Sukun ketemu sukun, maka nun, karena tadi tanwin adalah nun sukun, ya toh? Maka yang nun sukun tersebut harus diubah, harus diberi apa namanya harokat. Diberi harokat. Harokatnya biasanya fat kas kasro. Ya. Kas roh. Contohnya kalau tertulis dalam Quran khaira al-wasiyah, khaira wasiyah. Kalau dalam mushaf Saudi, cetakan Saudi itu tidak ada nun kecil. Jadi kalau misalkan yang enggak tahu yang dibacanya khairal wasiyah kalau Quran cetakan Saudi, tetapi kalau Quran cetakan Indonesia sudah ada nun kecilnya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau yang pakai mushaf cetakan Saudi misalkan, nun kecil itu tidak ada. Jadi misalkan intaraka khairal wasiyah dibaca langsung dimasukkan ke hamzah, padahal tidak seperti itu kaidahnya. Jika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka harus ada nun sukun, nun kecil. Kalau katanya kas, kasroh. Jadi membacanya khaironil wasiyah, aulah waning fadu, ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka harus di apa? Diberi harokat yang tanwin tersebut. Nah, kalau tanwin itu pada dasarnya adalah apa? Nun sukun, maka nun sukun tersebut harus diberi harokat kasro. Ini contoh saja, tapi banyak ini sebenarnya. Yauma idinil haq qaumunutinil mursalin adunil mursalin illa ifkuniftara dan lain sebagainya. Ya, nun iwad atau nun wa wasal. Dan sebenarnya ini bukan hanya pada nun saja. Ya, nun saja. Nun apa namanya? Nun iwad, tapi ini katanya pembahasan yang tidak, yang pembahasan yang apa namanya? Terkadang orang salah membacanya, maka dimasukkan ke pembahasan tajwid. Begitupun juga dengan kaidah umum bahasa Arab, itu sebenarnya juga seperti ini. Jika ada dua huruf yang berharokat sukun, maka sukun yang pertama itu harus diberi harokat. Contohnya min sama al-ardi. Min sama al-ardi. Gimana membacanya? Minal ardi. Maka diberi harokat fathah. Ingat, min bukan tanwin. Nun sukun di sini maksudnya yang tanwin tadi, khusus yang tanwin saja. Yang harokatnya kasroh. Misalkan sukun yang lain bertemu dengan hamzah wasal, misalkan alaikum al-qital atau alaikum as-siyam. Alaikum as-siyam, bukan alaikum as-siyam, tapi di kumnya di mimnya dikasih harakat dhamma. Semuanya seperti itu sebenarnya, ya seperti itu. Alaikumul qital, alaikumus siyam, ya. Minal ardi, ya. Minal arti, kecuali kalau sukun tersebut merupakan huruf mad. Huruf mad maka tidak berlaku. Misalkan fil ardi, ya-nya tidak usah diharokatkan. Fil ardi, enggak. Fil ardi kalau huruf apa? Mad. Baik, jadi itu sebenarnya merupakan kaidah umum. Kaidah umum. Tetapi kalau tanwin, karena sebagian kaum muslimin tidak tahu kalau tanwin itu adalah pada dasarnya adalah nun sukun yang terucap saja tanpa tertulis. Baik, ini mengenai nun iwat atau nun wa wasal. Nun wa wasal. Baik, kemudian selanjutnya adalah kaidah membaca majais dari jalur thayyibatun nashr. Ini sudah kita bahas tadi sekilas. Yaitu membaca huruf sad saja pada kata waya bersutu fil qalbi basta bim musaytir am humul musaytirun dan lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas, ya. Kalau jal thayyibatun nashr, kalau misalkan ada sin di atas itu tetap dibaca dengan huruf sa. Ya. Adapun am humul musaytirun, kalau sinnya di bawah dibaca dengan huruf sin kalau jalur thayyibatun nashr. Ya, jadi kaidahnya kalau jalur thayyibatun nashr, kalau ada sinnya di atas itu berarti dibaca dengan huruf sa. Tapi kalau sinnya di bawah berarti otomatis dibaca dengan huruf sin. Itu jalur thayyibatun nashr. Tapi kalau jalur apa? Syafi'iyah, kalau sinnya di atas didahulukan membaca dengan huruf sin. Kalau sinnya di bawah boleh dua-duanya. Boleh huruf sa, boleh huruf sin juga kok. Kemudian ibdal dibaca dengan 6 harokat saja atau dibaca dengan mad. Dalam kata adzakara ini Allah al-ana tidak boleh dengan membaca dengan tashil. Kemudian ini idghamkan huruf yal hadzalika irkam ma'ana. Sebenarnya ini sama. Sebenarnya ini sama. Kemudian la ta'manna hanya dibaca dengan ismam, tidak boleh dengan raum kalau jalur thayyibatun nashr. Wajib saktah ketika wasol pada 4 ayat. Ini wajah poi yima. Wajib saktah ketika wasol. Waqila man ro kallabal rona. Sama sebenarnya. Baik. Kemudian dibaca tawassut dengan panjang 4 harokat huruf ain, karena dimasukkan sebagai kategori mad lin. Ya, mad lin. Ain sawat, ya. Dibaca dengan 4 harokat saja. Kemudian fakana kullu filkin kattawtil adhim, itu boleh dibaca dengan tafkhim saja ketika wasol. Adapun jalur syafi'iyah boleh dibaca dengan wasol, boleh dibaca dengan boleh dibaca dengan apa tadi, tafkhim dan tarki. Kemudian fama atani, kalau dalam apa namanya ketika waqaf membuang ya ketika waqaf, jadi bacanya gimana? Fama atan, itu jalur jalur thayyibatun nashr. Tetapi kalau jalur syatibiyah boleh dengan dua cara. Fama atan yang pertama, atau dengan fama atani, dengan dua cara. Kemudian du'afan hanya dibaca dengan huruf fathah, dengan harokat fathah saja kalau di jalur thayyibatun nashr. Kemudian mengidharkan hukum nun pada yasin wal qur'anil hakim, walaupun bersambung dengan kata setelahnya. Kemudian hadaf membuang alif yang terakhir pada waqaf. salasila wa aghlala wa sa'ira. Boleh dengan dua cara tadi waqaf kalau jalur apa? Jalur syatibiyah boleh salasila atau salasil kalau waqaf ya. Tapi kalau jalur thayyibah dunasyah hanya boleh dengan satu cara yaitu dihilangkan huruf alifnya. Salasil itu saja. Baik, ini merupakan kaidah-kaidah yang berbeda antara apa? Antara jalur thayyibatun nasl dan jalur syatibiyah. Jadi hanya pengetahuan saja sudah tahu kita. Dibaca saja sudah tahu ya. Baik. Selanjutnya mengenai kaidah seputar bacaan mad, jalur syatibiyah dan thayyibatun nasl. Nah, jika ada mad wajib muttasil bersama dengan mad arid lis sukun, bagaimana cara membacanya atau penentuan matnya ini mat apa gitu loh maksudnya di sini. Jika ada dua mat ini maksudnya ini mat apa. Nah, baik, seperti yang kita ketahui pada hukum mat kemarin bahwasanya mat itu kalau jika ada dua mat yang bertemu maka yang didahulukan mat yang terkuat aqwal wudud lazim, kemudian huruf mat lazim, mat wajib, kemudian mat apa, adit disukun mat apa lupa saya nanti di, pokoknya akwal mudu pada bab mat itu, pada bab mat. Jadi yang dilakukan adalah mat yang terkuat. Nah jika ada mat yang ini apa namanya yang dua mat yang bertemu maka harus dikompromikan. Contohnya di sini yang dikompromikan adalah mat arid disukun dan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil panjangnya berapa? 4 atau 5. Mat arid disukun berapa? 2, 4, 6. Ada 3 pilihan. Ya. Mat wajib muttasil dan mat arid disukun itu panjangnya yang lebih kuat yang mana? Mat wajib muttasil artinya 2 tidak ada pilihan. Misalkan as-sama ya. Fis-sama. Ya. Ini ada mat wajib mutasil, ada mat arid disukun kalau waqaf. Nah, jika ada dua mat ini, kita dahulukan yang mana? Nah, maksudnya kita mau pilih mat yang mana? Atau itu mat apa? Kalau misalkan panjangnya dua harokat saja, fis sama dua harokat saja, mat arid disukun, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena mat wajib lebih wajib mutasil itu lebih kuat. Maka minimal 4. Kalau 4 ya, kalau 4 itu boleh dibaca dengan 4 harokat itu statusnya boleh 2. Berarti kalau 4 mat apa? Wajib muttasil iya, mat arid disukun juga iya. Tapi kalau lebih dari 4, misalkan 6 itu otomatis dia mat arid disukun. Ya. Baik, ini mengenai pertemuan dua mat. Jadi bisa difahami ya, bisa difahami mengenai ketentuan mat-mat seperti ini. Atau misalkan mat jaiz munfasil dengan mat badal. Mat badal itu apa? Kulu hamzin mam dudin, hamzah yang dimatkan. Wajah u itu mat apa? Mat badal. Tapi setelah u tersebut ada apa? Hamzah itu berarti mat jaiz munfasil. Kalau mat jaiz munfasil, mat jaiz munfasil itu boleh dikosorkan, boleh minimal 2 harokat. Waja'u abahum boleh dibaca dengan 2 harokat. Maka ketika dibaca dengan 2 harokat itu hukumnya 2. Bisa mat jaiz munfasil iya, mat badal iya, mat badal itu panjangnya berapa? 2 harokat saja. Adapun kalau lebih dari 2 berarti itu mat apa? Jaiz munfasil. Ya. Baik. Ya. Jadi bisa dibaca sendiri ini pertemuan dua mat. Jadi ini tinggal logika saja sebenarnya, tinggal main logis saja. Ya. Baik. Ini mengenai insyaallah sudah selesai pembahasannya, tinggal antum apa namanya? Ulangi lagi, terutama pada bab makhrajul huruf dan sifatnya. Kenapa? Karena dua bab ini merupakan bab tergenting dan harus dibiasakan. Ya, adapun yang lain, yang hukum-hukum yang lain perlu juga latihan, tetapi tidak seintens apa makharijul huruf dan sifatnya. Kalau yang lain boleh dibaca, dibaca aja insya Allah sudah faham. Ya. Sudah faham. Adapun misalkan makhraj, sifat, kemudian gunnah, tebal tipis, itu harus dilatih terus. Tidak cukup hanya sekedar membaca saja. Maka benar-benar harus dipraktekkan. Tadi ada makhraj, sifat, gunnah, tebal tipis. Tebal tipis sebenarnya juga masuk ke sifat. Ya. Gunnah juga sebenarnya masuk ke sifat. Nah, sebenarnya dua ini yang terpenting. Ya, yang pembahasan yang paling terpenting ketika kita belajar tajwid. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang tentunya masih banyak pembahasan, masih perlu banyak pendalaman, ya, karena materi itu gampang saja dibelajar, tapi yang lebih sulit adalah prakteknya, perlu pembiasaan, dan itu dan harus istiqomah, continue. Ya, tidak bisa kita hanya belajar tajwid misalkan hanya mengandalkan ketika kita talaqqi syafahi seperti ini ataupun ketika di rumah kembali seperti biasa, itu tidak. Maka benar-benar harus dibiasakan. Seperti yang saya ceritakan kemarin, saya itu belajar itu 2 bulan dan itu setiap hari sepanjang hari jam 6 sampai jam setengah 6 sampai jam 8, kemudian jam 9 sampai jam 11, habis zuhur istirahat, habis asar sampai jam setengah 5 atau jam 5. Itu setiap hari selama 2 bulan untuk mengubah lidah kita. Mengubah lidah ketika kita membaca Al-Qur'an. Makanya butuh latihan dan latihan. Dan ketika belajar tajwid itu butuh yang namanya pembimbing supaya mengoreksi bacaan kita, mengoreksi pengucapan lidah kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang koreksi, kita rasanya sudah benar. Rasanya sudah benar. Saya 6 tahun di pondok misalkan, 6 tahun di pondok. Baru setelah itu saya mendalami ini. Setelah lulus SMA, maksudnya jeda untuk menunggu pengumuman UN itu, saya ikut ini. Baru a'udhu sudah disalahkan. A'u. Mundur. Masih dulu mundur. Baru a'udhu. Belum yang lain. Itu 6 tahun loh di pondok. Dan pondok tahfidz lagi. Seperti itu. Karena pas zaman saya kan angkatan awal loh di Hamalatul Quran itu. Dan itu dulu belum ada materi-materi tajwid seperti yang sekarang ini. Kalau dulu memang tajwid biasa belajar, sebenarnya tajwid itu hanya untuk ya ada yang dasar-mendasar saja dan pelajaran di kelas biasa. Artinya tidak ada pelajaran mengenai, kalau di sana kan sekarang sudah ada Jazari dan lain sebagainya. Kalau dulu belum ada pas zaman saya awal-awal itu. Pas zaman awal-awal ya kerjaannya saya di kebun, buat jalan dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang enggak, sekarang sudah sudah banyak yang sudah belajar tajwid kemudian menularkan kepada adik-adik kelasnya. Jadi sudah biasa kalau sekarang ya. Tapi kalau dulu memang saya enggak dapat materi seperti itu. Nah, dan itu butuh 2 bulan, 6 tahun di pondok tahfidz ya. Biasa baca Quran, udah ngerasa benar kan? Ketika ketemu yang si empunya bahasa, gua langsung disalahkan pengucapannya. Apalagi dengan yang tidak biasa, okay? Maka harus benar-benar dibiasakan dan benar-benar dipraktekkan. Walaupun ya, misalkan tidak 100% benar, tetapi kita sudah berusaha. Ya, sudah berusaha untuk mengucapkan sebagaimana yang seharusnya. Baik, selanjutnya ke Tahsin. Kita mulai sampai surat apa ya? Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita melanjutkan ke surat Quraisy, kita membaca dulu surat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita akan mulai dari surat Al-Kawthar, surat Al-Kawthar. Dan jangan lupa ijma' mul harakat, yang pertama zamanul syuruf itu yang perlu kita perhatikan dan mengulangkan setiap huruf dari tempat keluarnya, istilah makhrajnya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah. يعملون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم مد سائس منفصل boleh dibaca dua harokat boleh empat boleh enam boleh أطعمهم A bukan أطعمهم karena tok tebal sudah ditebalkan tidak tapi toknya hamzahnya dibaca dengan tipis أطعمهم ada idgham apa mimi ada dengung yang paling sempurna ada dengung dipanjangkan di sini أطعمهم من جوع kemudian جوع عوة itu juga idgham apa بغنه ada غنه yang dipanjangkan وآمنهم itu kemimpin lagi khawuf temat di situ. Baik, kita ulangi ya. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawuf. Alladhi sebutkan hukum yang ada pada ayat tersebut. Nah, satu ayat, ayat yang bukan ayat yang pendek sendiri ya, Quraisy enggak misalkan ayat yang setengah halaman atau dua halaman, tiga baris lah, sebutkan hukum-hukumnya. Ini ada ikhfa, ini rukunnya pada luar atau tipis. Kemudian ini tebal atau tipis. Ini idgham apa? Guna ada di dalam seperti itu. Lalu kalau misalkan saya pas saya apa? Kapus tahfidz itu. Kemudian saya lagi ya. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Ada yang masih lagi satu surah? Mas surah enggak? A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraysh قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم لإيلاف قريش bait. Bait. Mudah saja, lin mudah. Bait. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Moga mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. Lalu panjang lagi pak. لإيلاف Oh.

mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syitai wassayyid. Falyabudu rabbah dal bayit alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Min khawf. Min khawf. Jelas min khawf. Min khawf. Min. Min khawf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم mungkin untuk apa namanya materi yang telah kita bahas pada 10 terakhir ini. Harapan saya antum jangan puas, ini masih permulaan dan ini masih di kulitnya saja. Ya, artinya memang apa namanya antum perlu lebih praktek lagi, lebih intens lagi, antum cari pembimbing yang memang sudah benar-benar sudah menguasai. Ya, karena idealnya ketika belajar tajwid itu satu halaqah itu maksimal 10 orang. Maksimal 10 orang. Jadi kan jika 10 itu hadir semua, disiplin satu-satu, hadap-hadapan, dibenerin, itu akan lebih apa? Akan lebih maksimal. Dan belajarnya jangan cuma misalkan sepekan sekali. Setiap hari kalau perlu. Nanti mencari pembimbing yang memang seperti itu. Dan ini masih kulitnya, ini belum apa-apanya. Ilmu Quran itu sangat luas, ya, mengenai tajwid, tahsin. Kalau perlu, antum hafalkan Quran selesai, ambil sanad, ambil qiraat yang lain sampai 10 qiraat misalnya. Ini luar biasa, ya. Jadi untuk penyemangat saja. Dan ya, antum apa yang antum dapatkan di sini selain antum terus praktekkan ketika membaca Quran. Ya nanti misalkan mau baru mungkin ada program-program yang lain atau misalkan di lembaga-lembaga lain banyak insyaallah yang seperti ini. Jadi biasanya ada, Kemudian kalau misalkan di Bogung juga banyak sepertinya di Bogung. Kemudian sebisa mungkin antum ajarkan kepada entah itu saudara-saudara, adik-adik atau misalkan yang punya putra, putra-putri jenengan. Supaya manfaatnya nanti unsur sebaik-baik manusia selain mempelajari tadi apa? Mengajarkannya, ya. Mengajarkannya. Baik, bisa mungkin dari saya kurang lebihnya selama 10 hari terakhir ini semoga antum bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, ambil-ambil yang baiknya saja. Misalkan ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, monggo kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.